9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin hatta ata al-yaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat a'azani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur yang selayaknya senantiasa kita panjatkan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah Allah tabaraka wa ta'ala, yang selalu memberikan kita rahmat, nikmat, kasih sayang serta taufik dan hidayahnya sehingga pada hari yang agung ini di masjid yang diberkahi ini kita bisa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah rutinitas kita yang dilaksanakan satu kali dalam sepekan, yaitu sholat Jumat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'alu ila dzikrillah wa dzawil bani. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, apabila engkau disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, pada hari raya umat Islam, sayyidul ayyam, hari terbaik di antara hari-hari yang baik, fas'alu ila dzikrillah, maka segeralah mengingat Allah dan laksanakan perintah tersebut, wa dzawil bani, dan tinggalkanlah jual beli. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang rahmatnya, nikmatnya sungguh sangatlah luas, yang kasih sayangnya sungguh sangatlah tidak terbatas. Dari mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, hatta tangan yang kita lambaikan, kaki yang kita langkahkan, semuanya merupakan bentuk nikmat dan rahmat Allah kepada kita hamba-hambanya. Bukan hanya itu, bahkan ujian dan cobaan yang silih berganti, musibah demi musibah yang terus datang menghampiri, itu juga termasuk nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Kenapa? Karena dengan musibah tersebut, dengan cobaan tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa hamba-hamba yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushaquha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim baik itu penyakit, kesusahan, kecemasan, gundah-gundahnya, hatta syauqan yushabuha, sampai-sampai duri kecil yang menusuknya, duri kecil yang menimpanya. Illa kalau dia berkhotbah, kalau dia ikhlas, kalau dia ridho, insyaallah dengan itu Allah akan ampuni dosanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib insyaallah akan mengingatkan agar panutan orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau telah memberi contoh yang baik di tengah manusia dan meninggalkan untuk orang-orang yang bertauhid simbol-simbol penghambaan yang agung dan besar. Di antaranya adalah pengorbanan dan ketulusan di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh batala ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahu. Dan ketika Allah memuji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, perintah-perintah, fa'atammahun, beliau pun menyempurnakannya. Ujian yang Allah berikan beliau lewati, cobaan beliau jalani di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan di antara kisah yang menjelaskan pengorbanan beliau yang sangat besar dan patut kita ambil sebagai tauladan adalah kisah beliau diperintah untuk menyembelih putranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, ucapan Nabi Ibrahim tatkala beliau pergi meninggalkan kaumnya dan tidak berharap lagi dan tidak mengharapkan kebaikan atas mereka. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan sesungguhnya saya akan pergi kepada apa-apa yang Allah taala perintahkan kepadaku. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya saya akan pergi kepada Rabbku. Saya akan pergi kepada apa-apa yang Allah perintahkan kepadaku. Dan sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa beliau berangkat menuju Ar-Syam. Sayahdin, dibacakan ayat Sayahdin. Dan saya meyakini bahwa Allah akan memberikan kepadaku hidayah dan kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi juga yakin akan kebaikan yang berada di balik perintah tersebut. Banyak di antara kaum muslimin, mereka bersemangat melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, namun tatkala datang musibah terhadap mereka, datang ujian kepada mereka, semangat itu pun melemah. Dikarenakan belum adanya keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan yang ada pada musibah tersebut. Maka hendaklah keyakinan kepada Allah harus kita tanamkan di dalam hati. Keyakinan akan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya. Keyakinan akan Allah akan memberikan kebaikan di setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita. Itulah keyakinan yang harus kita tanamkan. Apabila keyakinan tersebut telah kita tanamkan, maka kita akan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, dan kita akan bersabar terhadap ujian dan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ajaban diambil mukmin kita. Ajaban diambil mukmin in asobat mukhairun syakara wa kana khairullah. Menakjubkan urusan seorang mukmin apabila ia diberikan kebaikan, ia akan bersabar wa kana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobat mukhairun, dan apabila ia ditimpa oleh keburukan, ditimpa oleh musibah, cobaan yang begitu dahsyat, sabara, dia cukup bersabar. Saya ridho kepada Allah, alhamdulillah wa kana khairullah, karena itu baik baginya. Itu dilanjutkan kisah, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, dan sesungguhnya saya akan pergi kepada apa-apa yang Allah perintahkan kepadaku. Dan saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah dan kebaikan untukku. Di tengah itu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Pelajaran bagi kita semua wanita muslimin, hendaklah kita lebih dahulu untuk mengharapkan seorang anak yang saleh, mengharapkan kesolehannya daripada yang lainnya. Kenapa? Karena seorang anak merupakan kebaikan bagi kedua orang tuanya apabila anak tersebut adalah anak yang saleh. Dan apabila ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangannya, maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang akan Allah naungi kelak pada hari kiamat. Disebutkan pada hari kiamat kelak Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia dari umatul awalin hingga umatul akhirin, dari umat yang pertama hidup di muka bumi ini sampai umat yang terakhir akan dikumpulkan pada suatu tempat. Dan disebutkan bahwa saat itu jarak matahari hanya kisaran 1 mil. Para ahli tafsir menjelaskan 1 mil ini adalah sebutan untuk mengukur jarak yang biasa, dan juga ada yang menafsirkan bahwa 1 mil di sini seperti alat untuk bergerak. Maka saat itu tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah, tidak ada naungan, tidak ada pertolongan, dan orang-orang yang mendapati naungan Allah hanyalah sedikit, sekitar 7 golongan. Sebab ini dzillullah fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan perlindungan, akan Allah naungi, yauma la dzilla, pada saat, pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, seorang imam yang adil, seorang pemimpin yang adil, yang tidak berat sebelah, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, wasyabun nasaha fi ibadatillah, dan seorang anak yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan takut akan larangannya. Kemudian orang-orang yang dinaungi, yang ketiga adalah warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid, dan seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Masjid, masjid, dan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ketika ia keluar darinya, maka ia akan rindu untuk kembali ke masjid tersebut. Selanjutnya, warajulani tahatta billah ijtima'an alaihi wa tafarraqan alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian warajulun tasaddaq warajulun dzakarallaha khaliyan faqadan 'ainah, dan seseorang yang berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah dikala kesepian, dia mengingat Allah dikala sendirian, faqadan 'ainah, kemudian berlinang air matanya dikarenakan takut kepada Allah. Selanjutnya warajulun da'at imra'atin ta'atul hasanin wa damarin faqala inni akhafullah, dan seseorang pemuda yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, maka dia berkata, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Dan terakhir dari golongan orang-orang yang Allah naungi adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, dan seseorang yang menyimpankan hartanya, kemudian dia menutupnya, hatta la ta'lam syimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diimpakkan tangan kanannya, saking tersembunyi dia bersedekah. Maka dari termasuk 7 golongan itu, salah satunya adalah seorang anak yang taat, yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin wa ghayrakum, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Kemudian doa Nabi Ibrahim dikabulkan, fabasyarnahu bibulanin karim, kami kabulkan doa Nabi Ibrahim, kami berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang halim, yang penyabar, lapang dadanya, memaafkan orang-orang yang berbuat kekeliruan terhadapnya, berakhlak mulia dan tidak tergesa-gesa. Dan inilah sifat Nabi Ismail alaihi salam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni atbahu, maka ujian pun mulai datang. Tatkala Nabi Ismail telah beranjak dewasa, begitu Nabi Ismail telah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni atbahu, dan tatkala Nabi Ismail telah beranjak dewasa, sudah bisa melakukan sa'i. Sa'i, ada yang menafsirkan sudah bisa bekerja bersama Nabi Ibrahim, ada yang menyebutkan sa'i bermakna berjalan, berarti sudah bisa berlari bersama ayahnya, dan ada juga yang berkata sa'i sudah bisa beribadah seperti halnya dengan ayahnya. Padahal ma'abadat ma'am sa'ya, tetap karena Nabi Ismail telah bisa melakukan sa'i, telah dewasa, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahu, sesungguhnya saya melihat di dalam tidurku bahwa saya menyembelihmu. Ujian pun mulai datang. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Itu artinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri. Bayangkan ujian yang sangat besar. Nabi Ibrahim sudah lama menantikan kedatangan seorang putra. Dan terkala Allah memberikannya, mengkaruniakannya seorang anak, datanglah cobaan. Karena ini adalah perintah dari Allah. Pandur mada taro, wahai Ismail. Maka lihatlah, pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang yang halim. Maka tampaklah kesabarannya dan tampaklah kesolehannya. Qala ya abati almat umat satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu memang perintah dari Allah, maka lakukanlah. Maka kelak engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Dia bantu ayahnya dalam ketaatan kepada Allah walaupun itu mengorbankan dirinya dan tidak menjerumuskan ayahnya ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Fandur mada taro, maka lihatlah, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia menjawab, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah wahai ayah, sesungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk dari golongan orang-orang yang bersalah. Nabi Ismail alaihissalam, walaupun beliau telah bertawakal kepada Allah, bersiap untuk bersabar, tetap saja menyandarkan segala perkara kepada kehendak Allah. Karena la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan atas kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia mengatakan insya Allah, kalau Allah menghendaki. Dan terdapat dari syariat penggunaan insya Allah dari segala perkara yang akan dilakukan oleh setiap hamba, hendaklah penggunaan insya Allah ini dikedepankan dari penyebutan amalannya. Kalau misalnya kita ingin menyebutkan saya akan sholat dan kita ingin memasukkan kalimat insya Allah, kata insya Allah, maka sebaiknya kita berkata saya insya Allah akan sholat. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam tatkala berkata kepada Nabi Khidir, memintanya agar ia kita bisa menemaninya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Dan inilah sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul dalam mengucapkan kalimat insyaallah. Falamma aslama wa tallahu al-jabin. Dan keduanya telah berserah diri. Nabi Ibrahim alaihissalam telah bertekad untuk menyembelih putranya dan Nabi Ismail telah menenangkan jiwanya. Karena bayangkan wahai ibuan, seorang anak yang disembelih oleh ayahnya sendiri. Falamma aslama wa tallahu al-jabin. Dan keduanya telah berserah diri. Nabi Ismail telah membaringkan putranya, bertekad untuk menyembelih putranya. Dan disebutkan di sebagian kitab tafsir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berpesan, wahai ayahku, apabila engkau hendak menyembelihku, maka ikatlah aku dengan kuat agar saya tidak merontak, dan jauhkanlah bajumu dari diriku agar tidak ada percikan darah yang mengenai bajumu sehingga membuat ibuku sedih. Dan Nabi Ismail alaihissalam berpesan dengan pesan-pesan yang agung. Falamma aslama wa tallahu al-jabin. Dan ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ismail siap untuk membaringkan putranya, menyembelih putranya. Sisa dijalankan pisau. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Allah pun memanggilnya, wahai Ibrahim, dihentikan agar tidak melanjutkan. Pada sodak taruhnya, sungguh engkau telah memenuhi perintah, engkau telah menjalankan perintah yang Allah perintahkan. Inna kadalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan terhadap orang-orang yang berbuat baik. Inna kadalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan terhadap orang yang berbuat baik. Disebut beliau sebagai orang yang berbuat ihsan. Dan ingat, Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, adalah kekasih Allah. Dan derajat Al-Hullah itu lebih tinggi dari derajat mahabbah. Al-Hullah berarti kekasih yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada perserikatan di dalamnya. Sedangkan mahabbah itu masih banyak kecintaan yang lain terhadap sesuatu yang lain. Maka derajat ini lebih tinggi dan tidak menerima perserikatan di dalamnya. Maka tatkala Nabi Ibrahim memiliki kecintaan yang condong kepada putranya, Allah uji beliau dan tampaklah di belakang ujian tersebut bahwa beliau benar sebagai orang yang jujur, tulus cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kecintaan kepada Allah harus kita jaga dan kita teruskan hanya kepada Allah. Seperti halnya Nabi Yakub alaihi salam, tatkala cintanya kepada Nabi Yusuf sangatlah besar, Allah memberikan ujian kepadanya. Ia dipisahkan dari putranya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Berbagai kesedihan beliau alami hingga memutih kedua matanya. Itulah pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Beliau juga pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putranya dan istrinya ke lembah, ke suatu lembah. Di lembah tersebut tidak ada yang menghuninya, tidak ada orang yang bercocok tanam, dan lembah tersebut adalah lembah yang besar. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri yang dia sayangi, putranya yang dia kasihi di lembah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan untuk pergi. Beliau berjalan dan terus berjalan. Istrinya dari belakang memanggilnya, mengikutinya selain memanggilnya. Beliau tetap berjalan dan akhirnya istrinya memanggilnya, wahai Ibrahim, apakah Rabbmu yang memerintahkanmu seperti ini? Apakah Rabbmu yang memerintahkanmu seperti ini, meninggalkanku di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim berkata, saya tidak menoleh, ya Allah lah yang memerintahkanku demikian. Yanglah jawaban dari seorang muslimah yang tangguh keimanannya. Kalau itu memang perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Beliau berkata, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Jangan ada pendidikan-pendidikan orang-orang yang soleh, dari wanita-wanita yang soleh, yang tidak mempunyai harapan, yang terus keyakinannya hanya kepada Allah. Mereka percaya Allah akan menjaganya. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Mereka percaya bahwa Allah tidak akan melantarkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi waqi'i minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala tawfiqi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah ta'ziman lisani wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadda'ani ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Belajar dari pengorbanan orang-orang yang besar memberikan motivasi yang sangat indah, memberikan motivasi yang sangat agung, menuntun kita untuk berjalan menuju Allah Taala. Ingatlah para sahabat wali tuan, mereka telah berjuang mengumpulkan ilmu-ilmu yang kita lihat di sekeliling kita, kitab-kitab berserakan, kita mudah menjumpainya. Pada hakikatnya itulah perjuangan mereka dengan susah mengumpulkan semua itu. Hadis-hadis Rasulullah SAW akan berhasil kepada sahabat tabiin maupun tabiin. Maka hendaklah perjuangan mereka kita hargai. Jikalau mereka masih hidup pada saat ini, mungkin bumi ini akan penuh dengan air mata mereka. Kenapa? Lihatlah, hadis-hadis tidak dihargai lagi. Al-Quran yang dijatuhkan, Rasulullah dan para sahabatnya dicela. Di mana kisah Islam? Di mana keindahan tauhid? Semuanya sudah tidak ada lagi. Seandainya mereka masih hidup, mereka akan pasti memaki kita. Kenapa kalian tidak menjaga rumah kami? Kenapa kami jatuhkan kehormatan Islam? Padahal kami telah berjuang dengan harta kami. Kami telah membela diri, membela kalian agar kalian bisa melanjutkan perjuangan dakwah, agar kalian bisa melanjutkan perjuangan Islam hingga sampai ke titik terang, surga jannah dan na'im. Maka lihatlah di mana pengorbanan kita untuk dakwah. Lihatlah di mana pengorbanan kita untuk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta tus'al 'an umrihi fi na'aqna." Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba hingga ia akan ditanya, "Umurmu di mana kau habiskan? Wa ilmu fi ma fa'ala fi?" Dan ilmumu ke mana kau amalkan? Wa ma li fi na? Kita sabar. Wanfaqu bihi. Dan hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana kau nafkahi? Wajismihi fina ablah, dan jasadmu dan tubuhmu di mana kau pergunakan. Banyak dari kita yang kebaikan terbuka lebar di depannya, tapi rasa malasnya lebih banyak. Seakan-akan tidak ada kiamat seesoknya, seakan-akan tidak ada perubahan pada hari kiamat, seakan-akan dia tidak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wal malaikata yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma qbil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yaqtad wa na'iman la yanfad wa qurrata aynin la tanqati' wa la tatanazzali ila wajhikal karim wa murafaqatan nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Allahumma zalzil al-ardha tahta aqdami al-kuffar. Allahumma zalzil al-ardha tahta aqdami al-kuffar. Allahumma zalzil al-ardha tahta aqdami al-kuffar. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur ikhwanana mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ibadullah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.